Konsultasi Syariah. Tidak bisa menghadap kiblat karena sakit. Pertanyaan: apakah boleh sholat sambil tidur karena sakit dan tidak menghadap kiblat? Karena kamar tidur di rumah sakit menghadap ke selatan dan tidak memungkinkan menggeser tempat tidur dan memindah pasien. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berikut fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Maka menghadap kiblat adalah syarat sah salat jika mampu dilakukan, baik bagi orang sakit maupun yang lainnya. Orang sakit yang terbaring di ranjang, dia tetap wajib menghadap kiblat. Dia lakukan sendiri jika mampu atau dibantu orang lain. Jika dia tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang bisa membantunya untuk menghadapkannya ke arah kiblat, sementara dia khawatir waktu sholat akan habis, maka dia boleh sholat sesuai keadaannya, yaitu tidak menghadap kiblat, berdasarkan firman Allah yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Demikian pula sabda Nabi SAW, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.